Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Nuwasil darsana wa durusana al-madiyah wa wasalna ila ba'dil musamayat asyariyah li ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang telah lalu dan kita sampai pada pembahasan sebagian penamaan-penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama-nama yang syar'i. Pada halaman ke-31 dari kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan walinasra fi ta'rifi bi musammayati ahli sunnati wal jamaah bi ikhtisar. Kita akan segera mulai untuk mengenal sebagian nama-nama ahli sunnah wal jamaah secara ringkas. Awalan, yang pertama adalah ahli sunnah wal jamaah. Hadzal ism minal asma'il masyhurati allati 'urifa biha ahli sunnah. Ini adalah di antara nama-nama yang masyhur yang dengannya dikenal ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa yutlaqu maqrunan bi sunnah, nama ini disebutkan secara bersamaan dengan as-sunnah. Fayuqal ahlus sunnah wal jamaah, sehingga terkadang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Waqad yaridu munfaridan, tapi terkadang juga disebutkan secara tersendiri. Fayuqal ahlus sunnah, maka terkadang dikatakan ahlus sunnah. Jadi terkadang ahlus sunnah wal jamaah dan terkadang ahlus sunnah. Wa yuqalu ahlul jamaah, juga terkadang dikatakan ahlul jamaah. Wa huwa qalil, akan tetapi kata-kata ahlul jamaah ini jarang, ini sedikit sebutkan secara jarang. Wal ghalibu iqtiranuhu bisunnah, yang sering mayoritasnya adalah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, disebutkan secara bersamaan. Bagaimana penamaan ini? Qala Ibnul Qayyim atau Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna sunnata maqrunatun bil jamaah. As-sunnah itu mesti bersamaan dengan al-jamaah. Yani as-sunnah itu identik dengan jamaah, ya. Kama anal bid'ah maqrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu identik dengan adanya perpecahan. As-sunnah itu identik dengan adanya persatuan dan al-bid'ah identik dengan adanya perpecahan. Maka salah kalau seorang mengatakan bahwasanya ini mendakwahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menimbulkan perpecahan, salah. Yang benar adalah seandainya seorang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada perkataan yang lainnya, maka itulah yang akan menimbulkan perpecahan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah kama annal bid'ah maqrunatun bil furqah. Sehingga dikatakan fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, berpegang kepada sunnah sehingga mereka bisa bersatu berjamaah. Kama yuqal ahlul bida'i wal furqah, sebagaimana dikatakan ahlul bida' wal furqah. Dan ini juga sebagian apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu memutihlah wajah dan menghitamlah wajah, maka Ibnu Abbas mengatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal i'tilaf, ya, ahlu sunnati wal i'tilaf, pada hari itu memutihlah wajah orang-orang ahlu sunnah wal i'tilaf. Al-i'tilaf al-jamaah, ya, Wataswaddu, dan menghitamlah wajah orang-orang ahlul bida'i wal furqah. Ya, ahlul bida'i wal furqah. Nah. Kemudian dikatakan wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism, dan di antara sebab penamaan ahlu sunnah wal jamaah dengan nama ahlu sunnah wal jamaah adalah annahum qad tamayyazu bi mizataini 'azimataini. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka memiliki dua ciri yang istimewa. Ya, dua ciri yang istimewa. Yang al-ula, yang pertama adalah tamassukuhum bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Mereka istimewa dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka betul-betul menjadi ahli dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikhilafi sa'iril firqi. Ini berbeda dengan firqah-firqah yang lainnya. Fahiya tatamassak bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha fahiya la tunsabu ila sunnah. Firqah-firqah yang ada, mereka itu berpegang kepada akal-akal mereka, kemudian pendapat-pendapat mereka, kemudian hawa nafsu mereka, kemudian juga berpegang kepada perkataan pemimpin-pemimpin mereka. Maka mereka tidak menisbahkan atau tidak dinisbahkan kepada sunnah, tapi dinisbahkan kepada akal mereka, pendapat mereka, pemikiran mereka, dan perkataan para pemimpin mereka. Wa inna matunsabu ila bida'iha wa ila a'immatihim wa ila af'alihim kama taqaddama. Ya, dinisbahkan kepada bid'ahnya, kepada pemimpinnya, atau kepada perbuatan mereka, kepada bid'ah mereka, seperti misalnya kemarin kita Qadariyah, ya kan? Kemudian kepada pemimpin mereka misalnya Jahmiyah, kepada perbuatan mereka Mu'tazilah dan seterusnya. Wal mizatu tsaniyah, adapun keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaah. Mereka adalah orang yang suka berjamaah, yakni bersatu. Lijtima'ihim 'alal haq, tapi bersatu bukan hanya sekedar bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bukan seperti itu. Engkau mengira bahwasanya mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena tidak ada pedoman yang pasti dalam bersatu. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, lijtima'ihim 'alal haqqi, mereka betul-betul bersatu dan di atas al-haq. Ya, mereka betul-betul jamaah haqiqiyah. Betul-betul orang-orang yang berjamaah secara hakiki. Wa adamu tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah belah. Bi khilafil firqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Fa innahum la yajtami'una 'ala haqqin, mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqo yajma'uhum. Maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka sehingga tidak ada kebenaran yang menyatukan mereka. Yaqulu Syekhul Islam fi ta'rifi ahli sunnah, berkata Syekhul Islam dalam mendefinisikan ahli sunnah, humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan. Ini adalah definisi ahli sunnah wal jamaah. Fa idza su'iltu ma makna ahli sunnah wal jamaah, apa definisi ahli sunnah wal jamaah, mungkin ada orang bertanya kepada antum tentang itu, kemudian anda mengaku ahli sunnah wal jamaah, apa atau definisi ahli sunnah wal jamaah? Maka ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala perkara yang telah disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan juga para a'immah, orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat atau mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan mengikuti para sahabat dengan atau dalam kebaikan. Itu adalah definisi ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah nama yang pertama. Adapun nama yang kedua adalah ahlul hadith. Ya. Ini dipakai oleh sebagian para ulama. Lihat di paragraf yang kedua dari kitab tersebut, yakni paragraf yang sebelum terakhir, ya, berkata di sini, fahadhal imam as-sabuni biqauli yaqulu fi aqidatihi. Lihatlah bagaimana al-imam as-sabuni bukan yang muasir, ini yang dulu, ya, yang punya kitab dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Fahadhal imam as-sabuni yaqul, bukan pemilik tafsir As-Sabuni, bukan, ya. Tafsir apa itu namanya? Sofwatu Tafasir, bukan itu. Ya, bukan As-Sabuni yang itu. Ya, bukan As-Sabuni yang memiliki Sofwatu Tafasir atau Ahkamul Quran, ya. Akan tapi ini As-Sabuni yang dahulu yang sudah meninggal dunia. Fa hadzal imam As-Sabuni yaqulu fi aqidatihi inna ashabal haditsi. Lihat. Inna ashabal hadisi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Lihat, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpegang kepada Alkitab dan Sunnah sebagai ashabul hadis. Hafidhallahu hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di kalangan mereka dan merahmati orang-orang yang sudah meninggal di kalangan mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walil rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Sesungguhnya mereka mempersaksikan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaannya dan mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya risalah dan kenabian dia, ila an yaqul, sampai dia mengatakan wa qad a'adallahu ahlu sunnati wal ahla sunnati wal jamaah min at-tahrifi wat taqyifi wat tashbih wa man 'alaihim bit ta'rifi wa tafhim. Sampai dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah adalah juga ahlul hadith. Ya, ini suatu istilah yang sering dipakai oleh para ulama ya, di zaman yang telah lalu. Ahlus sunnah dijaga oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari tahrif, takyif, tashbih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka bita'rif wa tafhim, dengan makrifat yang sempurna dan pemahaman yang sempurna. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, madhhabus salaf ahlul hadis ya, was sunnati wal jamaah. Ya, madhhabus salaf ahlul hadis was sunnati wal jamaah. Lihat, madhab salaf adalah ahlul hadis dan ahlus sunnah dan al jamaah. Ya, jadi nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis. Ternyata dipakai juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Apabila disebutkan ahlul hadis dalam kitab-kitab ulama salaf, ya, maka dalam kitab-kitab akidah ulama salaf, maka yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Naam. Adapun nama yang ketiga, salisan al-athariyah wa ahlul athar, ya, al-athariyah wa ahlul athar, ya, seperti kita mungkin sering lihat penisbatan sebagian masyayikh dengan al-athari, ya, dengan al-athari, ya, ini artinya adalah penisbatan sama dengan as-salafi, as-sunni, kemudian juga al-athari, sama al-athari au ahlul athar. Naam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ya, Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, madhhabuna wa ikhtiyaruna, madhhab kami dan pilihan kami, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tabi'in, wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar. Siapakah ahlul athar? Ya. Ahlul athar, misal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ternyata yang dimaksud di sini, siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Dan al-imam Ahmad bin Hanbal adalah imamu ahli sunnati wal jamaah. Fa ahlul athar, hum ahlul hadis, wahum ahlu sunnati wal jamaah. Wa qala fi mawdi'in akhar, berkata dalam kesempatan yang lain, wa alamatu ahlil bid'ah, dan diantara tanda-tanda ahlul bid'ah, alwaqi'atu fi ahlil athar, sukanya mencela ahlul athar. Lihat, dia seakan-akan apa, menjadikan ahlul athar sebagai apa, satu yang kontradiksi dari dengan ahlul bid'ah, ya. Diantara kontradiksi itu apa, berlawanan itu ya, satu yang berlawanan ini. Ahlul athar, di antara tanda-tanda ahlul bidah adalah alwaqi'atu fi ahlil athar. Mereka suka mencela dan mencemooh ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah, di antara tanda-tanda orang zindik adalah tasmiyatuhum ahlus sunnati al-hasyawiyatan. Mereka memberi nama ahlus sunnah dengan hasyawiyah. Ya, hasyawiyah. Kalau antum nanti buka buku-buku dalam ahlus sunnah dalam akidah, maka akan ada istilah-istilah semacam ini, penamaan al-sunnah dengan hasyawiyah. Wa alamatul qadariyah, adapun tanda-tanda qadariyah, tanda-tanda firqah qadariyah adalah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah atau mujbiratan atau mujabbarah, ya, mujabbarah atau mujabbirah. Naam. Dan di antara tanda qadariyah, mereka menamakan ahlul athar, yakni ahlul hadis, mereka dikatakan atau mengatakan ahlu sunnah adalah mujabbarah, yakni orang-orang yang memaksakan diri atau dipaksa, orang-orang dipaksa. Karena qadariyah itu apa? Qadariyah itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengatur hambanya, hanya hambanya sendiri yang mengatur dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Wa alamatul murji'ah, adapun alamat atau tanda-tanda murji'ah, tasmiyatum ahlus sunnati mukhalifatan au mukhalifatan wa nuqsaniyah. Adapun tanda-tanda orang-orang murji'ah, mereka mencemooh ahlus sunnah dengan mengatakan bahwasanya ahlus sunnah itu mukhalifah, yakni orang-orang yang menyelisihi, wa nuqsaniyah, yang mengatakan bahwasanya iman itu berkurang, ya, yazidu wa yanqusu, yakni nuqsaniyah. Wa la mutarafidhah, sedang tanda-tanda rafidhah, mereka memberi nama ahlus sunnah dengan nasibah. Nasibah itu adalah orang-orang yang membenci ahlul bait, ya. Orang-orang rafidhah mengatakan bahwasanya mereka adalah pencinta ahlul bait, ya. In kana rafdhu hubbu ali Muhammadin fa'alam bi'annani rafidi, ya kan? Ada seorang ulama mengatakan bahwasanya ketahuilah kalau memang rafidhah itu adalah kecintaan ahlul bait, mencintai ahlul bait yang benar, ya kan, benar-benar mencintai ahlul bait, ketahuilah bahwa saya adalah rafidi. Akan tapi ternyata mereka apa? Mereka rafidi, mereka juga tidak, mereka mengatakan cinta ahlul bait, tapi ternyata mereka juga mencela ahlul bait. Buktinya apa? Aisyah dicela habis-habisan, Hafsah dicela habis-habisan, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum ahlul bait, mereka adalah ahlul bait, dicela habis-habisan, ya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah, kalau memang mereka mengatakan bahwasanya rafidhah adalah cinta ahlul bait, fa'alam bi'annana rafidiyin. Nah, ketahuilah bahwasanya kita ini adalah rafidi. Nah, in kana rafdhu hubba ali Muhammadin fa'alam bi'annani rafidi, ya. Kalau memang rafidhah itu adalah kecintaan kepada ahlul bait, persaksikanlah bahwasanya saya juga termasuk rafidhah, kan begitu. Tapi ternyata rafidhah itu tidak mencintai ahlul bait, bahkan mencaci ahlul bait. Di antara caciannya, mereka mengaku bahwasanya mencintai Ali radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi mereka mengatakan apa? Ali tidak berani merebut kekuasaan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Padahal a'immatur rafidhah atau a'immahil isna asyariyah, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki, ya. Mereka memiliki ilmu-ilmu yang di subhanallah, yakni luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Tapi kenapa dikatakan Ali itu tidak berani merebut kekuasaan Abu Bakar? Kalau memang Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Tidak lain tidak bukan mereka mengatakan secara tidak langsung bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu adalah pengecut. Kan begitu. Ini bukan kecintaan yang hakiki kepada Ali radhiyallahu taala anhu dan juga para a'immah al-Isna Asyariyah yang lainnya. Nah, ala kulli hal, ya, Rafidhah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai nasibah, yakni orang-orang yang tidak mencintai ahlul bait. Naam. Ini diantara nama-nama ahlu sunnah, diantaranya adalah ahlul azhar. Nah, kemudian dikatakan kemudian yang keempat, ya, nama dari ahlu sunnah wal jamaah adalah al firqatun najiyah, yaitu firqah an najiyah, ay an najiyah minan nar, itu yang selamat dari neraka. Haitsu istasnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firqa wa qala kulluha fin-nar illa wahidatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang firqah, perpecahan yang ada di dalam umat Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecualikan sebuah kelompok, ya. Beliau mengatakan, bersabda sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya ada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu, yakni laisat finnar. Nah, yang satu ini tidak masuk ke dalam neraka. Wa qala Syekh Hafidz Hakami fi Ma'arijil Qubul, berkata Syekh Hafidz Hakami fi Ma'arijil Qubul, wa qad akhbara Shadiqul Masduqu anna al-firqata an-najiyata hum man kana ala misli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, As-Shadiqul Masduq, telah memberikan kabar bahwasanya yang dimaksud dengan al-firqa an-najiyah, mereka adalah orang-orang yang sama dengan apa yang dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Ini adalah al-firqa an-najiyah. Adapun nama yang kelima, at-ta'ifah al-mansurah, ini kelompok yang mendapatkan pertolongan. Wa hadhi tasmiyatu ma'khudatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam min hadis fi haditsil Mughirah Ibnu Syu'bah. Beliau mengatakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun, ya. At-Ta'ifah al-Mansurah, kata-kata ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada satu kelompok di kalangan umatku, dhahirina, mereka senantiasa tampak, mereka senantiasa tegak, mereka senantiasa menang, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai mereka itu sampai datang kepada mereka keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Adh-dhahir atau dhahirin adalah mansurah, mereka senantiasa akan senantiasa menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amana ta'ifatum min bani Israel wa kafara ta'ifa fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin, yakni mansurin, yakni senantiasa menang. Kemudian yang keenam, sadisan as-salafiyah, yakni as-salafiyah atau as-salafiyun, dan ini sudah dibahas banyak, nanti insyaallah akan lebih jelas lagi dalam masalah bolehkah kita menisbahkan diri kita, menampakkan penisbatan diri kita kepada salaf. Naam, insyaallah taala. Tinggal nanti timbul pertanyaan. Ya, kalau di sini dikatakan qala Ibnu Athir, salaful insan, salafnya manusia itu artinya adalah man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dzawi qarabatihi. Salafnya seseorang itu adalah orang yang telah meninggal terlebih dahulu dari bapaknya ataukah kerabatnya. Walihada sumia sadrul awal minat tabi'in as-salafus saleh. Oleh sebab itu, orang-orang generasi pertama dari kalangan tabi'in, mereka disebut salafu as-saleh. Amma fil istilah, adapun secara istilah, famal maqsudu bis salafis saleh, siapa yang dimaksud dengan salafus saleh, wama manhajuhum fil aqidah, bagaimana manhaj mereka dalam aqidah, wama abrazu sifati manhajihim, apa ciri-ciri istimewa dari manhaj mereka. Hadza sana'rifu insyaallah taala fi durusit taliyah, ini akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikut ini. Naam, kita masuk pada halaman 36 tentang al maqsudu bis salaf, siapakah yang dimaksud dengan salaf. Ya, siapakah yang dimaksud dengan salaf? Taqaddama fi ma madda ta'riful lughawi bi ma'na salafi wa amma al ma'na al maqsudu bis salafi fil istilahi faqad ikhtilafa fi dhalika 'ala aqwalin 'iddatin ahammuha. Sudah kita ketahui bersama dan kita pelajari bersama definisi salaf secara bahasa. Adapun maksud dari salaf secara istilah, maka para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa perkataan. Yang pertama, annahum sahabah faqat, mereka adalah generasi sahabat saja, ya. Kemudian yang kedua, annahum sahabah wat tabi'un, mereka, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya salaf itu adalah sahabat dan tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga mengatakan annahum sahabatu wat tabi'una wa tabi'ut tabi'in, mereka adalah sahabat, tabi'un, dan tabi'u at tabi'in, tiga generasi. Pendapat yang keempat, annas salafa man kana qablal khamsumi'ah, orang-orang yang disebut salaf adalah orang-orang yang hidup sebelum tahun ke-500, ya, tahun ke-500 Hijriyah. Wa yaz'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Pendapat ini, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini pendapat kelompok 4 ini, mereka menganggap bahwasanya madhab salaf adalah madhab yang dibatasi dengan fatrah zamaniyah, yakni dengan waktu, ya, tidak boleh lebih, selebih dari 500 tahun sudah selesai, begitu. Ya, summa innal fikral islami tatawwara ba'da dzalika 'ala yadi rijalihi. Kemudian pemikiran Islam setelah itu berkembang sesuai dengan siapa tokoh yang ada di zamannya. Naam. Kemudian timbul pertanyaan sekarang. Ini adalah pendapat-pendapat yang ada. Sekarang timbul pertanyaan. Apakah pembatasan fahalit tahdidu zamaniyu kafin ditahdidi mahfumi salaf? Apakah mungkin pembatasan dengan waktu itu cukup untuk membatasi definisi salaf? Yakni setiap orang yang hidup di zaman tabi'in semuanya adalah salaf. Semua orang yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in adalah semuanya salaf. Semua yang hidup di zaman sahabat semuanya salaf. Di sana ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya kan? Ya. Dan yang lainnya. Naam. Jadi tidak bisa hanya membatasi dengan fatrah zamaniyah. Ya, tidak bisa. Maka harus bagaimana? La syakka. Makanya ada apanya di bawahnya. La syakka anna dzalika ghairu sahih. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu tidaklah benar. Jadi bahwasanya semua yang hidup di zaman sahabat semuanya itu adalah salaf. Semua yang hidup di zamannya tabi'in semuanya salaf. Semua yang hidup di zamannya tabi'ut tabi'in semuanya salaf. La syakka anna dzalika ghairu sahih. Pendapat yang seperti itu yang membatasi dengan zaman itu tidak benar. Wa annal ijaba ala hadza tasauli huwa an-nafi. Bahwasanya jawaban yang benar dalam pertanyaan berikut ini adalah mengatakan tidak, ya. Faqad kharajat katsirun minal firaqi wa ta'ifi fi hadhihi al-fatrati zamaniyah. Karena banyak sekali firqah-firqah yang sesat yang muncul di zaman itu, yakni zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in, bahkan di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Khawarij muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kemudian dikatakan di sini, falaisa sabaqu zamani kafian fi ta'yinis salaf. Kalau begitu jelas bahwasanya pembatasan dengan zaman enggak cukup untuk menentukan ini salaf ataukah bukan. Balla budda an yudhafa ila hadza sabaqiz zamani muwafaqatu ar-ra'yi lil kitabi was sunnah. Akan tetapi selain dibatasi dengan zaman, juga orang-orangnya harus orang-orang yang sesuai, yang pemikiran mereka, pemahaman mereka sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Faman khalafa ra'yahu Alkitaba wa Sunnata falaysa bisalafiyyin. Maka orang yang pendapatnya menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka dia bukan salafi. Ya, yaitu orang-orang yang hidup di zaman sahabat, tabi'ut tabi'in, atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka berpegang teguh kepada Alkitab dan sunnah. Itulah yang dimaksud oleh penulis buku ini. Idzan, ya. Kemudian dikatakan di sini wa in 'asha baina dhahrani sahabati wat tabi'in, meskipun orang itu hidup di zamannya sahabat, di tengah-tengahnya kelompok sahabat, di tengah-tengahnya kelompok tabi'in. Selama pemikirannya tidak sesuai dengan pemikiran Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka dia tidak bisa dikatakan salafu as-salih. Ya, salafu as-salih. Bagaimana kalau salafu sayyi? Bisa saja. Ya, karena salaf ada yang salih, ada yang toleh, kan begitu. Ya, kan? Salafnya, sebagaimana salafus saleh adalah contoh bagi generasi baik yang setelahnya, maka di sana juga ada orang-orang yang menjadi contoh keburukan bagi generasi setelahnya. Abu Jahal, kemudian Abu Lahab wa ghairuhuma dan yang lainnya. Idzan fawujudu syakhsin ma. Kalau begitu, keberadaan seorang siapapun dia fi hadza zaman, di zaman itu, la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabi salaf, tidak cukup untuk mengatakan bahwasanya orang tersebut pasti salaf, berada di atas madhab salaf, yakni salafu as-salih. Ma lam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnah, selama orang tersebut tidak bersesuaian dengan Al-Qur'an, tidak selaras pendapatnya dengan Al-Qur'an dan sunnah, fi aqwalihi wa af'alihi, dalam perkataannya dan dalam perbuatannya, muttabian la mubtadian, dan orang tersebut harus muttabi, mengikuti dalil, la mubtadi, dan tidak menjadi ahlul bid'ah, yakni tidak membikin bid'ah. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu hadzal mustalah 'inda istimalihi fayaqulu salafu as-salih. Oleh sebab itu banyak sekali kalangan ulama yang ketika menggunakan salaf mereka membatasi dengan kata lain, yaitu salaf as-salih. Karena ada salaf yang ghairu saleh. Yang tadi siapa salaf ghairu saleh? Yang pemikirannya, perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah, yang mereka ghairu muttabi' balhum mubtadi', mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, akan tapi mereka melakukan bid'ah. Qala al-imam as-safarini, berkata al-imam as-safarini, ya, Al-muradu bimadhabi salaf makana alaih sahabatul kiram ridwanullah alaihim jami'an wa ayanuhumut tabi'in lahum bi'ihsan wa atba'uhum wa aimatuddin mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din wa talaqqan nas wa talaqqin nasi kalamahum khalafan an salafin duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bilaqabin ghairi murdin mislul khawarij war rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwa haula. Ya, al-Imam As-Safarini mengatakan yang dimaksud dengan madhhabus salaf adalah makana alaihi as-sahabah, yakni satu madhab yang dititi dijalani oleh para sahabat yang mulia, wa ayanu tabi'in dan orang-orang para pembesar tabi'in lahum bi'isan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, wa atsba'uhum dan pengikutnya tabi'in, wa a'immatuddin mimman syuhida lahu bil imama dan para a'immatuddin yang ma'ruf bahwasanya mereka itu adalah imam. Ya, wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din dan orang-orang yang sudah terkenal kedudukan dia di dalam agama, wa talaqqin nasi kalamahum dan sudah terkenal bagaimana orang-orang mengambil ilmu dan perkataan mereka, khalafan an salafin dari generasi ke generasi, dunaman rumya bibid'atin dan bukan orang-orang yang tertuduh dengan bid'ah. Ya, rumia itu tertuduh dengan bid'ah. Jadi siapakah salaf? Salaf itu adalah sahabat, tabi'un, dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan para a'immatuddin, dan orang-orang yang memiliki sya'nun. Ya, sya'nun azim fid-din. Yang orang-orang, para generasi itu, dari generasi ke generasi, mengambil perkataan mereka, mengambil pendapat mereka, ya, yang bertepatan dengan Alkitab dan Sunnah, ya, dan tidak ma'ruf dengan bid'ah. Ya, tidak dikenal bahwasanya dia itu adalah bid'ah. Dan juga wasu au syuhira bilaqabin ghairi murdin atau dia terkenal masyhur dengan julukan yang tidak diridhoi, yang tidak bikin ridho, yang tidak menyenangkan. Apa itu julukannya misalnya? Fulan al-Khariji misalnya. Ya, julukan Khawarij, ya. Khawarij. Kenapa? Karena ada di kalangan zaman Ali, Khawarij itu munculnya di zaman Ali radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau ada orang hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib tapi dia gelarnya Khariji, ya, dia bukan salafu saleh. Atau Rawafid, Abdullah bin Saba juga demikian. Ya kan? Abdullah bin Saba hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Akan tetapi dia Rafidhi. Ya, dia itu adalah Rafidhi atau bahkan Yahudi bukan Rafidhi. Naam. Wal Qadariyah, ya, Qadariyah muncul di zaman sahabat juga, yakni zamannya tabi'in. Ya, Abdullah ibn Umar kalau tidak salah, ya, Abdullah ibn Umar hidup saat itu, Qadariyah masih hidup, Abdullah ibn Umar masih hidup, Qadariyah sudah muncul. Kemudian Murji'ah, kemudian Jabriyah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, zamannya Hasan al-Basri wal Karamiyah dan nahwu haula dan contoh-contoh gelar-gelar yang lainnya. Ini adalah di antara pendapat tentang siapakah sebetulnya salaf itu. Jadi salaf adalah mereka generasi sahabat, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Safarini, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian waman tabi'ahum bi'ihsan, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan kebaikan, wa a'immatuddin, waman urifa 'idhamu sya'nihi fid-din, dan orang-orang yang sudah terkenal kedudukannya dalam agama, wa talaqqin nasi kalamahum khalafan an salafin. Ya. Dan orang-orang itu masyhur bahwasanya perkataan mereka dinukil dari generasi ke generasi, duna man urifa bibid'atin au syuhira bilaqabin ghairi murdin, bukan orang-orang yang rumia tertuduh dengan bid'ah atau orang-orang yang dilakobi dengan lakob-lakob, julukan-julukan yang tidak menyenangkan, yaitu tentang bid'ah sebagai pembuat bid'ah. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabati, ya, di bawah ya, wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu tiba'u sabilih. Ya, setiap sahabat itu adalah orang yang munib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli, yani kullun, semuanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali dan sahabat al-masyhud bil jannah, al-asra al-masyhud bil jannah, mubasyyar bil jannah, mubasyyaruna bil jannah, kemudian ashabu ridwan, kemudian ashabu bayat ridwan, kemudian ashabu badr, ya, mereka itu adalah orang-orang yang munib ilallahi azza azza wa jalla, orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu tiba usabilih, maka wajib untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Naam. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya pada halaman ke-39. Naam. Betul, 39. Taib. Yaitu idharu madhhab salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bida'i, menampakkan madhab salaf dan keterangan tentang bagaimana sikap mereka kepada ahlul bidah. Berkata muallif ahfidhahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidhi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ya, ar-rusyad didus safah, rusyad adalah didu as-safah, wal huda didud dolalah, ya kan, rusyad lawan dari safah, dungu, ya, tidak berakal, ya. Kemudian huda adalah lawan dari dolal, lawan dari kesesatan. Naam. Fa al khulafa, ya, disifati dengan ar-rasyidin al-mahdiyyin, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha bin nawajidi, dan peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, karena gigi geraham itu adalah salah satu gigi yang paling kuat, ya, kalau tidak ompong tentunya. Pada asalnya gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan muncul di tengah-tengah kalian, ya, syubhat, bid'ah, kemudian pemikiran-pemikiran yang bisa menyeret kalian dari sunnah. Maka gigitlah sunnah kalian dengan gigi geraham. Nah, gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat dalam untuk menggigit sesuatu. Ya kan, masih lengket kan? Baik. Begitu. Fa addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah ikhtira'un fid din tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla. Ya, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Yani perkara-perkara yang diadakan di dalam agama, tudahi syar'iyata, dia mirip dengan syariat, menyaingi syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha, melakukannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya sama-sama salat. Namanya sama-sama salat, ya kan? Tapi yang ini adalah salat sunnah sesuai dengan salatun sunniyatun, salat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad. Yang ini adalah salatun bid'iyatun, yakni tudahi syar'iyyah, mirip puasa, sama-sama puasa, yang satu ngerawat, yang satunya Senin Kamis, tahu ngerawat, ya kan, puasa terus tanpa makan dan minum, ya, ngebleng begitu istilahnya, ya, ngebleng. Kemudian puasa apa, weton dan yang lainnya, ya, sama-sama puasa. Tudahi syar'iyyata, bentuknya mirip, ya, bentuknya mirip. Nah, fa dikatakan di sini, fa iyyakum wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi al-firqatin najiyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyifati al-firqah an-najiyah, wa qad qila lahu man hiya ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah itu wahai Rasulullah, yaitu kelompok yang selamat, ya, satu yang tidak masuk ke dalam neraka. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabihi, ya, wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, yakni manhaj yang saya dan para sahabat saya berada di atasnya, ajaran yang saya dan para sahabat saya di atasnya, Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, kita nanti masuk pada idharu madhabi salaf. Kita harus menampakkan madhab salaf, ya, harus menampakkan. Kenapa? Karena banyaknya bid'ah. Lihat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Akan banyak bid'ah kalau antum tidak tampakkan, kalian tidak tampakkan madhab ahlus sunnah wal jamaah, tidak tampakkan madhab salafus saleh, maka orang-orang itu akan tidak faham, tidak tahu, seakan-akan Islam itu ya itu yang mereka hadapi sekarang ini, ya. Naam, jadi harus diajarkan dengan penuh hikmah, ditampakkan dengan bentuk yang simpati. Naam. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin meniru, maka nirulah orang yang sudah mati. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah dari orang yang sudah mati. Siapa itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini. Wa abarraha quluban. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya paling baik. Ya, hatinya paling baik. Sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'maqaha ilman, dan mereka adalah orang yang ilmunya paling dalam, ya. Wa aqallaha takallufan, tapi mereka itu adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Ya, orang-orang yang paling sedikit takallufnya, yakni terlalu memaksa-maksakan diri. Qaumun, sebuah kaum, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qaumun, sebuah kaum, ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyyih, yang telah dipilih oleh Allah untuk menyertai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naqli dinihi, dan untuk membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, maka tirulah akhlak mereka dan cara hidup mereka. Ya, subhanallah. Fahum kanu alal hudal mustaqim. Ketahuilah sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, mereka para sahabat ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suhbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dipilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan para kemudian para sahabat yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita, apa jadinya agama ini? Ya. Tapi yang dipilih adalah para sahabat. Mislu Abu Bakar, kemudian Umar. Siapa coba yang berani nemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Iya kan? Terancam orang nomor satu yang dicari-cari. Semua media masa kok mana? Mekah saat itu mengatakan wanted, hidup atau mati. Ya, dicari hidup ataupun mati saat itu. Yang menemani Abu Bakar. Kemudian dipilih Umar pula, yang berani untuk terang-terangan menantang orang-orang kaum musyrikin saat itu. Dipilih pula Utsman, seorang penghafal Al-Quran, seorang penjaga kitabullah. Demikian juga dipilih Ali bin Abi Thalib, yang luar biasa pemberaninya. Siapa coba yang menemani Rasulullah atau mengganti tempat tidurnya Rasulullah SAW saat hijrah? Iya kan? Itu terancam hukuman mati itu. Ya, terancam mati saat itu. Nah, Allahu taala a'lamu bisawab. Maka mereka adalah betul-betul orang-orang pilihan. Lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau antum baca sejarah perang Uhud atau bagaimana peperangan Badar, ya. Lihat bagaimana para sahabat mereka mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, abarru quluban wa a'maqu ilman wa aqallu takallufan, ya. Mereka adalah orang yang hatinya paling baik, ilmunya paling dalam, takallufnya paling ringan. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa agama ini sampai alhamdulillah kita nikmati. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bida'i. Pokok ajaran sunnah menurut kami, yakni menurut ahlu sunnah wal jamaah, adalah at-tamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillah, berpegang teguh dengan ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, dan senantiasa meniru mereka, watarkul bida'i, dan meninggalkan bid'ah. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam halaman di halaman 40 ya. Wa qala Ibnu Katsir. Sebelumnya di halaman 39 baris yang terakhir. Wa mazala a'immatus sunnati wa ulama'ihim wa ulama'uha jilan ba'da jilin yad'una ila tiba'is salafi as-salihi wal iqtida'i bihim. Dan para a'immatus sunnah dan para ulama, mereka dari generasi ke generasi senantiasa mengajak untuk mengikuti manhaj salafu as-salih dan mengikuti mereka, wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan mereka. Wa ma bariha ahlus sunnati yastadiluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah, dan senantiasa ahlus sunnah mengambil dalil atas agama mereka dan akidah mereka, bima jaa fi kitabillah, dari apa yang disebutkan oleh Allah. Ahlus sunnah senantiasa mengambil tentang agama mereka, akidah mereka adalah dari kitabullah, wa bima sahaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajidu fihi ma fa bima thabata anis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in. Sementara mereka kemudian kok tidak mendapatkan dalam Al-Quran atau sunnah penyebutan secara jelas, maka mereka kemudian mengambil apa yang disebutkan oleh para salaf as-salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa atba'it tabi'in al-ma'rufu anhum bil imamati fis sunnah. Dan juga mereka mengambil dari a'immatu tabi'in yang ma'ruf dengan imamah dalam masalah sunnah. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam prakteknya, ini praktek mereka, lihat, praktek dalam mengambil akidah, ya. Fi tafsiri qawlihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, thumma stawa alal ars. Kemudian Allah beristiwa di atas ars, yakni ala wartafa'a. Ya. Ala wartafa'a. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Ya. Sebagian orang mungkin akan mengatakan bersemayam, akan tapi lebih tepat kalau kita pakai istiwa saja. Maknanya adalah jelas bagi kita, yakni ala wartafa'a, meninggi, ya, meninggi. Allah itu tinggi di atas ars, maka kita gunakan lafaz istiwa begitu saja, ya, tidak usah diterjemahkan dengan kata bersemayam, ya, tidak usah diterjemahkan dengan kata bersemayam, tapi langsung istiwa. Itu lebih selamat. Nah, sebagaimana al-akhadu ikhwanina, seorang ikhwah dari Mahat Ilmi menyebutkan dalam lembar jawaban beliau satu faedah, dan memang itu benar, ya, bahwasanya belum ada terjemahan yang tepat untuk istiwa. Memang beberapa sifat Allah sebaiknya terkadang belum ditemukan terjemahan yang tepat, karena kalau diterjemahkan akan mengandung makna yang salah. Nah, untuk kehati-hatian, maka istiwa tetap pakai kata istiwa. Naam. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, thumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, ya. Falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'u bastiha. Orang-orang dalam menafsirkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, yakni para ulama dalam menafsirkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala ini menukil sekian banyak perkataan, akan tetapi bukan tempatnya saya untuk menguraikannya satu per satu, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa innama yuslaku fi hadzal maqami madhhabus salafis salih. Ingat, ini lihat. Akan tetapi yang ditempuh dalam kondisi semacam ini, dalam menafsirkan ayat-ayat sifat semacam ini, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, adalah ditempuh jalannya, madhabnya salafu as-salih. Siapa mereka? Al-Imamu Malik, ya. Malikin wal Auza'i wal Thawri wal Lais ibn Sa'din wal Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbalin wa Ishaqin. Lihat, ya. Nih, dia menyebutkan ulama-ulamanya, ya. Dia menyebutkan ulama ulama'nya. Yang ditempuh dalam mengambil akidah itu adalah madhabus salafu as-salih. Dari kalangan ulama disebutkan diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Auza'i dan seterusnya. Ya, na'am. Wa qala al-imam Abi Iz al-Hanafi fi syarih at-Tahawi, Tahawiyah, berkata al-imam Abi Iz al-Hanafi, beliau adalah pensyarah kitab Tahawiyah, syarih at-Tahawiyah. Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim. Lihat. Dan aku suka, saya senang kalau saya mensyarah, menjelaskannya dengan cara menempuh jalan para salaf dalam ungkapan-ungkapannya. Wa ansaju ala mitwa min walihim mutatafilan alaihim. Dan saya akan merajut benang-benang sesuai dengan, yakni merajut pendapat saya sesuai dengan apa yang mereka berikan. Mutatafilan alaihim, dengan merendahkan diri kepada mereka. Seakan-akan apa, saya seorang anak kecil. La'alli undamu atau andamu fi salakihim. Mudah-mudahan saya tergabung dalam kelompok mereka. Wa adkhulu fi idadihim, dan saya bisa masuk dalam kelompok mereka. Lihat. Imam sekaliber Al-Imam Abi Ibn Abil Iz Al-Hanafi, dia mengikut pendapat ulama salaf. Tidak menggunakan ra'yunya sendiri. Naam. Kemudian ini adalah idharu madhabi salaf, ya. Maka dikatakan pentingnya idharu madhabi salaf dikatakan di sini dalam alinea yang terakhir. Waqadihtaja ahlus sunnati wal jama'ati ila bayani idhari madhabi salafi salih alladina la yashuku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufuna biha ihtaju ila idhari dhalika lamma bazagat qurunu ahlul bida'i wal khilafi fa kharajat tilka at-tawa'if wal firaq wa kanu ay ashabu hadhihi al-firaq yarawna annahum ala haqqin wa annahum al-firqatun najiyah. Ini dia, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, maka ahlu sunnah membutuhkan untuk menerangkan dan menampakkan madhab salafus saleh, di mana madhab itu adalah suatu madhab yang tidak diragukan oleh seorang pun. Ihtaju ila idhari dhalika, para ulama dan pengikut ahlu sunnah wal jamaah, mereka butuh untuk menampakkan madhab salaf. Mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, mengajarkan muamalah yang benar, dan mengajarkan akhlak yang benar. Kenapa? Lamma bazagat qurunu ahlil bida'i wal khilaf. Karena muncul generasi-generasi ahlul bida' dan khilaf. Dan orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Fakharajat tilka tawa'if. Keluarlah kelompok-kelompok sesat. Wa kanu, dan mereka, orang-orang kelompok sesat tadi, yarawna annahum ala haqqin. Mereka memandang bahwasanya diri mereka berada di atas kebenaran. Wa annahumul firqatun najiyah, dan mereka menyangka bahwasanya diri mereka adalah firqah an-najiyah. Maka dari sini butuh sekali ulama ahlu sunnah wal jamaah dan para pengikutnya, para tulabul ilm, untuk idhar madhabis salaf wa bayan mauqifihim min ahlil bidah, dan menerangkan, menampakkan madhabus salaf dan menerangkan sikap mereka kepada ahlul bidai wal khilaf. Naam. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang jawazul intisab ila salafi wa talaqqubi bis salafiyah. Bolehnya intisab, ya, menisbahkan diri kepada as-salaf dan menggunakan sebutan salafiyah, ya, menggunakan sebutan salafiyah. Kita langsung saja terhadap mengambil penukilan beberapa ulama bagaimana mereka itu membolehkan tentang al-intisab kepada madhab salaf dan menggunakan nama salafiyah, salafi. Fana'udu ilal unwan wa huwa jawazu intisab. Lihat di baris terakhir halaman 42, ya. Ini pembukaan di atas tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Salam di mukaddimah beliau. Ya, sama. Kita kembali pada pembahasan kita. Kata beliau, qal yaqulu syekhul Islam, baris di 43, halaman 43. Yaqulu syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ya. Enggak ada masalah. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Yakni mengajarkan, menyebutkan ya, madhab salaf. Bahkan tidak masalah pula seorang itu menisbahkan dirinya kepada madhab salaf. Ya. Bahkan hal itu harus kita terima. Madhab yang dia ajarkan kalau itu memang madhab salaf itu harus diterima. Fa inna madhab salaf, karena madhab salaf la yakunu illa haqqa. Tidaklah ada kecuali pasti benar. Ya, madhabnya para sahabat yang mengikuti Alkitab dan Sunnah itu pasti benar. Nah, qala sam'ani fil ansab as-salafi ya, kata-kata as-salafi bi fathis sin wal lam ya, dengan difathahkan sin dan lam, wa fi akhiri hal fa, dan di akhirnya ada fa, hadhihi nisbah ila salaf. Ini adalah penisbatan kepada ulama salaf, kepada generasi salaf. Wa intihalu madhhabihim, dan meniti madhab mereka. Ala ma sami'ta minhum, sesuai dengan apa yang kamu dengar dari mereka. Wa qala Ibnu al-Athir aqiba kalami Sam'ani as-sabiq, dan berkata Ibnu al-Athir ya, Ibnu al-Athir mengomentari perkataan as-Sam'ani ya, mengomentari perkataan Sam'ani yang tadi. Wa 'urifa bihi jama'ah, dan beberapa orang dikenal dengan sebutan salafi. Ya, dan beberapa orang dikenal dengan sebutan salafi. Nah, ini ulama-ulama zaman dahulu. Wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyyah fi ba'd musannafatihi 'ala ulaika alladziina qalu biqauli as-salafi fil fawqiyyah. Demikian juga Syekhul Islam menyebutkan laqab julukan salafiyyah bagi atau di dalam sebagian karangan-karangan beliau untuk orang-orang yang mereka itu mengambil pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Yani madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala Adz-Dzahabi, dan berkata Al-Imam Adz-Dzahabi ya, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi fi Siyar, dalam siyar, di kitab Siyar A'lamin Nubala, falladhi yahtaju ilaihi al-hafid, dan seorang hafid, ini seorang hafidul hadis, membutuhkan ya, an yakuna taqiyan dzakiyan salafiyya. Seorang hafid ya, seorang hafid dia harus seorang yang bertakwa, seorang yang pintar, dan seorang yang salafi ya. Ini muridnya siapa? Tadi muridnya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala rahimahullah, berkata juga Al-Imam Adz-Dzahabi di Siyar A'lamin Nubala anid Daruqutni, tentang Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam. Al-Imam Daruqutni ini sama sekali tidak ikut cawe-cawe dalam masalah ilmu kalam, yakni tidak terpengaruh dalam ilmu kalam, ilmu falsafat ya. Dia tidak termasuk orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Walal jidal, demikian juga dalam perdebatan. Wala khadha fi dzalika, dan dia bukan orang yang menyibukkan dalam hal itu. Bal kana salafiyan, akan tetapi bahkan dia itu adalah seorang salafi. Ini bukan sahibul kalam, bukan orang ahlu kalam, akan tetapi dia seorang salafi. Naam. Wa qultu, berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizullah, wa fi asrina al-hadir utliqa hadhihi nisbatuha, atlaqa hadhihi nisbata hadzal laq wa hadzal laqab ulama'u afadilu urifu bitamasuki bisunnati wa dhabbu anha ya. Demikian juga di zaman kita ini, sebagian ulama yang terkenal mereka itu berpegang dengan sunnah dan membela as-sunnah, mereka juga atlaqa, yakni menggunakan laqab dan nisbah salafi. Kas Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qa'id ila Tashihil Al-Qa'id, wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qudwah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala fi risalatihi tanbihatun namatun ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillah. Ini Ali As-Sabuni ini yang tadi yang punya tafsir Sofwatu tafasir. Waqad su'ila Syekh Abdul Aziz, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya rahimahullah, hadza su'al ma taqulu fi man tasama bis salafi wal athari wa hal hiya tazkiyatun? Ya, apa pendapat kamu wahai Syekh tentang orang-orang yang memakai nama as-salafi atau al-athari? Apakah ini termasuk tazkiyah? Yani ini termasuk merekomendasi diri, wala tuzaku anfusakum, ya janganlah kalian mensucikan diri sendiri. Apakah ini termasuk larangan seperti itu? Fa ajaba rahimahullah, idza kana sadiqan annahu athariyun aw salafiyun fala ba's, ya. Apabila memang dia itu betul-betul salafi atau asari, maka tidak mengapa. Ya, mislu maka salafu yaqulun, sebagaimana ulama salaf dahulu mengatakan fulanun salafi. Dulu orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu juga menuliskan label fulan salafi, ya. Fulan athari, tazkiyatun la budda minna. Ini adalah sebuah tazkiyah yang memang harus dicantumkan. Ya, sebuah tazkiyah yang memang harus dicantumkan. Tazkiyatun wajibah. Tazkiyah yang hukumnya wajib. Syekh siapa? Abdul Aziz Ibn Baz As-Salafi. As-Salafi. No. Ya, hukumnya wajib ini. Akan tapi memang ya, artinya wajib di sini adalah digunakan untuk tafriq. Ya, digunakan untuk membedakan antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah. Itu harus digunakan semacam itu. Akan tapi mungkin wallahu taala a'lamu bisawab, dan demikian yang kita dapatkan dari beberapa masyayikh, kalau antum misalnya turun di sebuah mujtama'at, di sebuah masyarakat yang memang lafaz salafi atau lafaz salaf itu adalah satu kata yang apa? Yang masih asing dan menakutkan dan kereng, maka ya, kereng itu serem gitu ya. Maka kita belum perlu untuk menggunakan kata-kata semacam itu. Bisa kita pakai lafad-lafad umum, misalnya ahlus sunnah wal jamaah i'tilafan bihim, supaya kita itu bisa dekat dengan mereka. Ya, kalau kata-kata ahlus sunnah wal jamaah itu sudah umum. Ya, tahunya saja begitu atau apalah kan? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, setelah itu baru nanti masuk sedikit demi sedikit bahwasanya yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah apa? Salafiyah. Ini dakwah salafiyah. Mulai dikatakan misalnya kita ahlus sunnah wal jamaah harus mengikuti generasi yang terdahulu, yaitu salafus soleh. Kalau bahasa Arabnya adalah salafu soleh, generasi pendahulu kita yang soleh. Bahasa Arabnya adalah salafu soleh. Ini generasi salaf. Terus begitu diulang-ulang, sehingga mereka telinga mereka nanti akan terbiasa dengan kata-kata salaf. Naam. Jadi tidak asing lagi. Kemudian berkata Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan Al-Fauzan kama fi Ajwiyatil Mufidah su'ila ma hiya salafiyah? Apa itu salafiyah? Ya. Hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuki biha? Apakah wajib untuk mengikuti manhajnya dan berpegang teguh dengan manhaj salaf? Faqal, berkata Syekh Saleh Fauzan, as-salafiyyatu hiya sayru ala manhaji salafi minas sahabati wat tabi'ini wat tabi'ina wal quruni al mufaddalati fil aqidati wal fahmi was suluki wa yajibu ala al muslimu suluku hadzal manhaj. Ya, salafiyah itu adalah sebuah jalan dalam meniti manhaj salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi yang mulia, yang utama dalam bidang akidah, dan dalam memahami nusus, dan dalam suluk, yakni adab. Wajibu, kata Syekh Saleh Fauzan, dan wajib atas setiap muslim untuk menempuh manhaj ini. Ya, wajib. Nah, ini adalah di antara beberapa hal yang menunjukkan tentang bolehnya intisab kepada salaf dan talaqqub memakai laqab salafi. Naam. Adapun yang keempat atau pembahasan selanjutnya adalah dzikru ba'dil adillati addala ala wujubi tiba'i salafi saleh wa luzumi madhhabihim. Naam. Insyaallah nanti kita akan sampai pada pembahasan di halaman sekitar 52, ya. Kita akhiri pembahasan hari ini insyaallah sampai pada pembahasan keenam, yaitu manhaju ahlil bida'i wal ahwa. Adapun sisanya mudah-mudahan besok kita akan selesaikan, mudah-mudahan. Tentunya tidak bisa dibaca semuanya, padahal inginnya adalah dibaca semuanya karena faedahnya sangat sangat banyak, ya. Akan tapi tidak mengapa, ya, sebagian kita dapatkan inti-intinya saja. Nah, taib, langsung kita pada pembahasan ke nomor 4, yaitu tentang ba'dul adillah, sebagian dalil. Dzikru ba'dil adillah adalah ala wujub ittiba'i salafis saleh, sebagian dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang kepada mengikuti manhaj as-salaf as-saleh dan konsekuen meluzumi madhab mereka, melazimi madhab mereka. Qala Allah Ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapakah orang yang kembali kepadaku? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim siapa? Kullun minas sahabati munibun ilallahi azza wa jalla fayajibu tiba'u sabilihi, ya, setiap dari sahabat adalah orang-orang yang munib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga wa akhbaranallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alinea ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar kepada kita an ridahu, tentang keridhaan Dia, amani amman ittaba'ahum bi ihsan, atas orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan kebaikan, wa a'adda lahumut thawabal 'adzim, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi mereka pahala yang sangat besar. Faqala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim, ya, dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang as-sabiqun al-awalun, generasi-generasi awal yang terdahulu dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, di dalam kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi mereka sebuah surga, bahkan surga-surga, ya ikhwan. Innama hiya jinan, ya, bukan jannatun wahidah, wa innama hiya jinan, ya, jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, ya, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min asalin musaffa, ya, sungai dari khamr yang tidak memabukkan, yang enak diminum, sementara khamr di dunia enggak enak sama sekali, ya kan? Pernah ngincipi? Pernah ngincipi? Kalau mau ngincipi nanti langsung ngeblek gitu, ya kan? Orang-orang yang pakai oplosan itu, dan jangan sekali-kali ngincipi. Ya rasanya kayak alkohol itu. Ya kan? Rasanya itu mestinya logikanya, ya kan? Seperti alkohol. Ya, seperti alkohol, dan kita sama sekali tidak tertarik. Walhamdulillah, lah minum kok minum alkohol. Es krim aja banyak kok, ya. Nah. Nah, ya, jadi anhar min khamrin ladzatin lisyaribin wa labanin lam yataghayyar ta'mu, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa asalin musaffa, dan apa namanya? Madu yang betul-betul murni. Ya, betul-betul murni. Wis kaya apa rasane? Wallahu Ta'ala a'lamu bisawab. Nek di dunia sekilo saja mahal, di sana menjadi sungai. Antum mau mandi di sungai madu aja kalau mau bisa. Ya, naam. Khair masyaallah. Nas'alullah an yudkhilana wa iyyakumul jannata an-na'im. Jannatan na'im. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita dan antum semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal hidup terus di dalamnya, tidak kenal yang namanya kematian. Maka salah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya surga itu tidak kekal, neraka itu kekal. Al-jannatu wan-nar khalidatan. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Li'annal mauta dzubiha. Karena kematian nanti akan disembelih, ya, tidak ada kematian bagi ahlul jannah dan tidak ada kematian bagi ahlu ahlun nar. Nah, nasallahu an yaj'alana min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlul jannah wa yu'idana minan nar, dan Allah melindungi kita dari api neraka. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mengikuti petunjuk dan jalan selain jalannya orang-orang mukmin, ya, dengan azab jahannam. Faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannah war ridwan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam orang-orang yang menyelisih jalan orang yang beriman dengan jahannam, maka Allah menjanjikan orang yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman dengan jannah. Mana ancamannya? Ancamannya di ayat sebelumnya. Lihat. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Apa kesudahannya? Nuslihi jahannam. Kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Orang yang menyelisihi jalan para sahabat, al-mu'minun di zaman itu siapa? Sahabat. Sahabat. Ya. Orang yang menyelisihi zaman perjalanan atau jalan para sahabat akan diancam neraka. Sementara orang yang mengikuti jalannya para sahabat, as-sabiqun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an radhiyallahu anhum waradu'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Wadzalikal fawzul adzim, dan itu adalah dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah sebuah kemenangan yang besar. Naam. Ini adalah di antara dalil tentang wajibnya kita mengikuti para as-salaf, ini para sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga memerintahkan umatnya untuk mengikuti dia dan juga mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Faqal, beliau bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian ini, setelah zaman kita ini, maka akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, akan muncul pemikiran-pemikiran yang banyak, akidah-akidah yang baru, kemudian ibadah-ibadah yang baru. Lihat, ya, ini ada sunnahku, tapi setelah masa kalian akan muncul akidah baru, ibadah baru, muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan akhlak demikian juga. Fa'alaikum bisunnati, maka tetap pegang teguhlah sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Naam. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yani para sahabat. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah kurunul mufaddalah. Kurun para generasi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafal firqatan najiyata fi hadisil iftiraqi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mensifatkan firqah najiyah dalam hadis iftiraq dengan kata-kata beliau, ma ana alaihi alyawma wa ashabi, yaitu sebuah ajaran keagamaan, manhaj kehidupan dalam beragama yang saya tempuh dan juga ditempuh oleh para sahabat saya. Ya, lihat, sahabat saya. Ini berarti wajib kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat. Naam. Faman kana ala misli ma kanu alaihi fa huwa minal firqatin najiyah. Maka barang siapa yang meniru apa yang para sahabat di atasnya, dialah termasuk firqah an-najiyah. Wa man khalafahum wabta'ada anhum fayakunu min ahlil wa'id. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka dan menjauh dari manhaj mereka, maka dia termasuk kelompok yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluha finnar. Ya, ancaman itu. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, ikutilah petunjuk nabi kalian, ikutilah petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat ibtida'. Ya, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi. Kalian mau zikir, gunakan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bok kalian sampai dower pun, ya. Sampai kalian capek pun belum tentu itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Iya kan? Kalau kita mencukupkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Waqal, dan berkata Abdullah ibn Mas'ud, inna naqtadi wala nabtadi, sesungguhnya kita itu hanya sekedar mengikuti dan tidak mengawali. Naqtadi wala nabtadi, kita hanya mengikuti dan tidak mengawali. Wa nattabi' wala nabtadi', yani wa nattabi'u wala nabtadi'u, kita adalah berittiba' dan tidak melakukan bid'ah. Walan nadhilla ma tamassakna bil athar, dan sungguh kita tidak akan pernah tersesat selama kita berpegang dengan athar. Ini dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, alaikum bis sabili was sunnati fa innahu laisa man fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillahi fa tamassuhun naru abadan wa in iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Berkata Ubay bin Ka'ab, hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan sabil dan sunnah, yakni jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin, tidaklah seorang hamba yang senantiasa berpegang teguh pada jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga matanya mengalirkan air mata dikarenakan takut karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sama sekali tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, wa innaqtisadan fi sabilin wa sunnatin atau fi sunnatin wa khairin, sesungguhnya berlaku tengah, berlaku sedang, berlaku ekonomis, ya, berlaku tengah, iktisad, berlaku sedang, tidak berlebihan dalam melaksanakan sunnah dan kebaikan, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, jauh lebih bagus daripada semangat tapi menyelisihi sunnah dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Aliyah, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu, hendaklah kalian berpegang kepada urusan awal, yakni aturan agama yang amal, alladzi kanu alaihi, yang dipegang para ulama salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, qabla an yaftariqu, sebelum mereka itu mengalami iftiraq, yakni sebelum umat Islam ini mengalami iftiraq. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan diri kalian, teguhkan diri kalian dalam menjalankan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah tatkala para sahabat berhenti. Ini jangan maju. Ya. Kalau sahabat enggak melakukan, jangan melakukan. Begitu. Qif haitsu waqafal qaum, ya. Wa qul bima qalu, katakan sesuai dengan perkataan mereka. In qalu, ya, kalau mereka mengatakan sesuatu, qul. Kalau mereka mengatakan sesuatu, katakan. Kalau mereka diam, jangan berbicara, ya. Wa kufa amma kufu anhu, dan diamlah sementara mereka itu juga diam. Wasluk sabila salafika saleh, ikuti jalan orang salafus saleh. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum, sesungguhnya engkau ini bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Yani engkau boleh melakukan apa yang boleh mereka lakukan. Sementara yang mereka tidak lakukan, tidak boleh kamu lakukan. Naam. Kemudian waqala aidan alayka bi athari man salaf, berpegang teguhlah dengan ajaran orang-orang salaf. Fa in rafadha wa in rafadakan nas, meskipun semua manusia menolak engkau, memusuhi kamu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat orang-orang, ya, pendapat manusia-manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qawli, meskipun mereka itu menghiasi perkataan-perkataan itu bagi mereka, bagi kalian. Ya, hati-hati. Ikuti perkataan ulama salaf meskipun orang-orang menolak engkau, dan hati-hati dari pendapat orang-orang, ya, meskipun orang-orang itu menghias-hiasi perkataan dia. Wa qala al-Imam Ahmad, kembali kita bertemu dengan al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah, ya. Kembali yang namanya usulus sunnah itu adalah berpegang kepada apa? Ajaran para sahabat dan iqtida' mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah. Naam. Ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ini wajib untuk berittiba', ya. Nattabi' wala nabtadi. Ya. Yani apa namanya? Naqtadi wala nabtadi. Kita hanya mengikuti dan tidak mengawali, ya. Wa nattabi' wala nabtadi', dan kita mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Kemudian kita ingin tahu sekarang apa toh isi manhajus salaf dalam masalah akidah. Naam. Wa yatalakhas manhajuhum fi ma yali. Berikut ini adalah ringkasan manhaj as-salaf dalam akidah mereka. Yang pertama, hasruhum masdarut talaqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim linnusus ala dawi fahmi salafis salih. Yakni masdar, sumber pengambilan ilmu mereka dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah adalah sebatas, terbatas pada Al-Kitab, As-Sunnah, dan memahami nas-nas tadi sesuai dengan pemahaman salaf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ihtijajuhum bisunnatis sahihati fil aqidah. Mereka menjadikan sunnah sahihah sebagai hujah, sebagai dalil. Sawa'un kanat hadhi sunnah sahihah mutawatiratan am ahadan. Sama saja, apakah hadis Nabi Muhammad SAW tadi termasuk hadis yang mutawatir ataukah hadis yang ahad? Kenapa kita mengatakan demikian? Karena ada sebagian firqah yang tidak menerima hadis ahad. Ya. Tidak menerima hadis ahad. Mereka mengatakan bahwasanya akidah ini harus terbangun di atas hadis yang mutawatirah. Padahal berapa sih jumlahnya hadis yang mutawatirah? Itu pun ya, mutawatirah adalah mutawatirah lafad dan makna. Ya, yang mutawatirah lafad itu jumlahnya jauh lebih sedikit lagi. Terus bagaimana kita membangun agama kita? Ya. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, mereka menjadikan hadis yang sahihah meskipun itu ahad adalah sebagai dasar dalam akidah mereka. Naam. Kemudian yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihil wahyi, yakni berserah diri dengan apa yang dibawa oleh wahyu, diajarkan oleh wahyu. Wa adami raddihi bil aql, dan tidak menolak dengan akal. Wa adamil khawdi fil umuril ghaibiyyatil lati la majala lil aqli fiha, dan tidak memperbincangkan secara mendalam permasalahan-permasalahan gaib yang tidak ada kesempatan akal untuk memikirkan. Yani akal enggak mampu untuk memikirkannya. Ini nomor tiga. Yang pertama adalah apa? Masdar, sumber pengambilan ilmu, kitab, sunnah, kemudian apa? Dengan pemahaman salafu soleh. Kemudian yang kedua adalah kita menjadikan hadis Rasulullah SAW yang sahihah sebagai hujjah, sebagai dasar hukum. Yang ketiga, kita pasrah sama sekali kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab, dan kita tidak boleh menolaknya hanya karena mungkin akal kita belum bisa mencernanya, dan juga kita tidak boleh berbincang-bincang terlalu mendalam masalah ghaibiyah karena akal sangat sangat terbatas. Ya, sudah pernah saya tes ya akal antum? Sudah pernah saya tes akal antum? Belum. Mau saya tes? Nah, 2 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9 × 13 × 11 × 1 × 3 × 13 × 14 × 7 × 3 × 2 × 7 = 7 × 3 × 7 = 7 × 3 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × terbatas, itu yang sederhana kan begitu. Nah, lo iya toh. Belum lagi kalau memikirkan kenapa ya wong yang kentut belakang kok yang wudu yang diusap mukanya kan begitu. Ini kalau dipikir akal itu bisa. Nah, subhanallah. Itu kalau mengandalkan akal. Akal kita terbatas. Nah. Wa innama nihayatul uqulu iqalun, ya kan? Sesungguhnya akhir dari kesudahan akal-akalan adalah bundet. Ini kalau agama ini apa? Iqal itu ini loh. Antum pernah lihat iqal? Orang Arab yang pakai item-item itu namanya iqal. Atau tali pengekang, tali pengikat unta itu namanya iqal. Nah, sesungguhnya akhir dari kesudahan penggunaan akal dalam memikirkan masalah agama yang seharusnya tidak, dalam permasalahan-permasalahan yang tidak boleh dimasuki akal, maka akhir kesudahannya adalah bundet kayak iqal. Gini, melungker gitu. Itu perkataan Fakhrur Razi, seorang imam besar dalam madhab Mu'tazilah. Ya, dia mengatakan seperti itu. Sesungguhnya akhir dari pemikiran-pemikiran yang saya gunakan ya mundet saja. Enggak bisa. Tapi sekarang pemikiran-pemikiran itu masih digunakan. Padahal tidaklah mereka itu lebih cerdas dari Fakhrur Razi rahimahullahu taala, ya. Tidak lebih cerdas dari itu. Itu pol-polnya orang Mu'tazilah itu. Pol-polnya ulama yang memikirkan masalah i'tizal beliau itu rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Nih, tidak mendalami ilmu kalam dan falsafah. Ya. Ya, filsafat. Ya, ilmu kalam dan filsafat itu enggak usah didalami. Ya, jauh dari masalah ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak bisa. Agama itu enggak bisa dipelajari dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam, enggak bisa. Nah. Kemudian yang kelima, rafdut ta'wil al-batil, menolak penafsiran-penafsiran yang batil. Ya. Istawa diterjemahkan sebagai istaula. Ini kita tolak, ya kan? Yadullah diterjemahkan sebagai kudratullah. Ini kita tolak. Naam, dan seterusnya. Naam. Kemudian yang keenam adalah al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah, menggabungkan sekian banyak nas-nas dalil-dalil yang ada dalam membahas satu pembahasan, ya. Jangan satu dalil kemudian itu yang kita pegang, jangan. Kenapa? Terkadang satu dalil itu sifatnya am, qad yakunu makhsusan bidalilin akhar. Terkadang dalil ini dikhususkan oleh dalil yang lainnya, atau dia itu sifatnya mujmal, ya, masih global dan dikait dengan dalil yang lainnya, dikait, dibatasi dengan dalil yang lainnya. Terkadang ini mansukh, dinasikh oleh dalil yang lainnya. Demikian. Jadi tidak bisa, ya, artinya itu adalah ini, ya, langsung itu dipakai. Ini biasanya adalah orang-orang yang menggunakan ini adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, seperti kemarin saya katakan bahwasanya penafsiran daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu umatan wasato, ya kan? Umat wasato itu ya Indonesia ini katanya, ya. Karena mereka berada di garis katulistiwa gitu. Subhanallah, ini penafsiran siapa? Sampai saya dengar itu orangnya ini mengatakan ketika itu di depan para jamaahnya, dia mengatakan, coba lihat penafsiran Ibnu Katsir tentang masalah ini, ini permasalahan lain. Kemudian coba lihat penafsiran Al-Qurtubi, coba lihat penafsiran At-Tabari, coba penafsiran Asy-Syaukani. Berbeda-beda semuanya toh. Nah, karena berbeda-beda, saya pun boleh berpendapat. Subhanallah. Ini saya dengar langsung dengan telinga saya dan saya lihat dengan kepala saya lewat rekaman, tapi ya kan. Tapi subhanallah, sampai mengatakan begitu. Hebat itu. Gelarnya Dr. Andes lagi, ya kan. Masya Allah, sudah bisa menduduk-dudukan diri sebagai Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan ini lihat berbeda-beda penafsiran toh. Kalau karena berbeda-beda, saya pun boleh berpendapat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Naam. Taib, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, bagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari dalam mengomentarinya? Naam, wa alam rahimakallah anna dina innama ja'a min qibalillah. Ketahuilah wahai orang yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya agama itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha 'ala uqulir rijal wa ara'ihim, tidak diserahkan kepada akal orang-orang dan pendapat mereka. Nah, ya kan? Wa ilmuhu indallah, dan ilmunya adalah di sisi Allah. Wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, dan jangan kamu ikuti sesuatu pun dengan hawa nafsumu, yakni dengan berdasarkan hawa nafsumu. Fatamruku minad din, sehingga kamu akan melesat keluar dari agama. fatakhruju minal Islam, sehingga kamu akan keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka, dan sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya sunnahnya dan menjelaskan bagi para sahabatnya. Wahumul jama'atu wahumus sawadul a'zam wasawadul a'zam al-haqq wa ahlu, dan mereka itu adalah al-jama'ah, dan mereka itu adalah as-sawadul a'zam, dan sawadul a'zam adalah al-haqq dan ahluhu. Naam, lihat perkataan al-imam al-Barbahari. Kemudian juga perkataan yang serupa, waqad qala qabla dhalika rahimahullah, perkataan serupa oleh Imam al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, dan fondasi yang tegak di atasnya al-jamaah, yakni al-sunnah wal jamaah, hum ashabu Rasulillah, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hum ahli sunnah wal jamaah. Yani yang dimaksud dengan jamaah adalah sahabatnya, sahabat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wabtada'a, maka dia sungguh telah sesat dan telah melakukan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah hukumnya sesat. Naam. Qultu, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, dia mengatakan, famin mumayyizatil manhaj salaf, di antara keistimewaan manhaj salaf. Asar jam berapa? Sekarang 3:15. Taib, la'allana naqifu ila hadzal qadr, kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah taala. Dan nanti ba'da asar kita lanjutkan sebentar, insyaallah sampai halaman 52 tadi ya. Halaman 52, dan selanjutnya insyaallah hari Sabtu akan kita lanjutkan. Kalau antum tidak berhalangan, tidak berkeberatan, dan saya tidak berhalangan, bagaimana kalau kita mulai lebih pagi? Jam 5? Saya cuma tanya saja. Oh, sip. Masya Allah, antum datang ya, tunggu saya. Nanti saya jam 7 sekitar datang. Insya Allah jam 7 ikhwan. Jam 7, sudah sarapan insya Allah. Nah, mudah-mudahan sebelum duhur sudah selesai. Mudah-mudahan. Tapi ya kelihatannya kan nama mulai dari jam 7 sampai sebelum duhur, kelihatannya butuh syai buat para peserta kan gitu. Ya kan? Tidak ada sesi pertanyaan. Pertanyaan diajukan kepada para asatidz yang kibar yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, kecuali kalau hal-hal sepele bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya tidak buka pertanyaan. Kemudian kalau sebelum duhur sudah selesai, maka antum libur ba'da duhur sudah. Ya, kita akhiri begitu. Ya, mudah-mudahan dengan ditambahnya 1 jam ke depan, mudah-mudahan jam 7 insyaallah taala, maka kita akan selesaikan kitab Kun Salafiyan Alal Jada wa nantahi qabla adh-dhuhri insyaallah taala. Nas'alullaha an yuwaffiqana fi hadzal amr. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.